Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Fadal, ikra. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencerca makanan sama sekali. Ketika dia menginginkan sesuatu, dia memakannya. Ketika dia tidak suka, dia meninggalkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5409 dari Muslim nomor 2064. An Abi Hafsin Umar bin Abi Salamah qala kuntu ulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tapi kutipu pati faqala liya ulam sallillah wa kulli yaminika wa kulli ma yaminika. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Abu Hafsin Umar bin Abi Salamah, beliau berkata, dahulu aku berada dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika makan, tanganku berkeliling di piring dan beliau mengatakan kepadaku, nah, ucapkanlah basmalah, makanlah dengan tangan kananmu dan ambillah yang dekat pada dirimu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5376 dan Muslim nomor 2022. Nah, itu anta. Mata kosong. Mana pasat? Melainkan kemuliaan. Terus. Tidak akan berpulang harta yang disedekahkan, tidak telah Allah menambahkan bagi hamba yang memaafkan kesalahan orang lain melainkan kemuliaan. Dan tidak seseorang bersikap tawaduk karena Allah melainkan akan Allah akan derajatnya di sisi muslim. Nomor 2500. Ahsantum jami'an. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita masih dalam pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. 40 hadis pilihan yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Kita masuk pada hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10 ini sahabat yang meriwayatkannya adalah Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah adalah sahabat penghafal hadis, sahabat yang sangat giat dalam menuntut ilmu di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih belajarnya diperkirakan 3 atau 4 tahun. Dalam keadaan demikian, beliau merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak sia-siakan waktunya. Waktunya dipakai untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih 3 atau 4 tahun itu benar-benar beliau manfaatkan belajar di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau minal mukthirina fil hadis. Termasuk dari sahabat yang riwayatnya lebih dari 1000. Bahkan beliau menduduki peringkat pertama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Antum lihat dalam kitab-kitab ahadith, kitab-kitab hadith, itu lihatlah banyak sekali nama beliau. Abu Hurairah, Abu Hurairah, Abu Hurairah, Abu Hurairah. Lihat Sahihul Bukhari. Sahihul Bukhari juga banyak dipenuhi dengan Abu Hurairah. Sahih Muslim banyak dipenuhi dengan Abu Hurairah. Musnad Al-Imam Ahmad banyak dipenuhi dengan Abu Hurairah. Demikian pula dengan Kutubus Sunan, kitab-kitab Sunan banyak dipenuhi dengan Abu Hurairah. Riyadhus Salihin, Bulughul Maram, tidak kalah juga Al-Arba'in An-Nawawiyah juga banyak dipenuhi dengan Abu Hurairah. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sudah meninggal dunia tetapi seakan-akan hidup di tengah-tengah kita. Namanya selalu disebut An Abi Hurairah, An Abi Hurairah. Doa untuk beliau selalu di zaman ke zaman. Dari zaman setelahnya sampai zaman kita sekarang ini, bahkan sampai hari kiamat, selalu doa disampaikan untuk beliau radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya, semoga Allah meridhoinya. Tidak terhitung sudah berapa doa yang dipanjatkan untuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itulah keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu yang bermanfaat demikian. Orangnya sudah meninggal dunia, manfaatnya masih tetap terus mengalir sampai hari kiamat. Alangkah jauhnya masa Abu Hurairah dibandingkan dengan masa kita. Sudah berapa abad? Sangat jauh, sangat jauh. Tetapi itulah ilmu. Ilmu itu seakan-akan pelakunya hidup di tengah-tengah manusia. Seakan-akan pelakunya ada, padahal sudah meninggal dunia. Kita demikian juga banyak dengarkan faedah dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik. Demikian pula ulama yang di zaman sekarang, Asy-Syaikh Al-Albani, Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Asy-Syaikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi dan yang lainnya. Mereka semua itu sudah meninggal dunia. Tetapi seakan-akan mereka itu hidup di tengah-tengah kita, seakan-akan ada mereka itu di tengah-tengah kita. Karena ilmunya yang terus berjalan. Itulah tanda ilmu yang bermanfaat. Pelakunya sudah meninggal dunia, ilmunya tetap terus berjalan, terus mengalir di tengah-tengah umat. Alangkah besarnya pahala mereka semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, "Idza matal insan," apabila manusia meninggal dunia, "in qata'a 'amaluhu," amalannya terputus, "illa min thalath," kecuali tiga perkara. Sadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, sedekah yang mengalir pahalanya. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Aw waladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakannya. Sedekah jariyah ini sedekah yang bisa dimanfaatkan. Dan manfaatnya terus berjalan. Misal kita infak untuk pembangunan masjid. Walaupun sedikit, tidak banyak. Mungkin kita hanya infak 5.000 rupiah untuk bantu-bantu beli batu bata. Diambillah, dibelikanlah. Dipasanglah batu bata itu. Pahalanya terus mengalir itu. Selama masjid itu dimanfaatkan, pahalanya terus mengalir. Pahalanya terus mengalir. Kita di rumah tidak berbuat apa-apa, hanya sedekah demikian, pahalanya terus mengalir. Bahkan sampai kita meninggal dunia, kita di alam kubur, pahalanya tetap mengalir. Dengan niat yang ikhlas, karena Allah subhanahu wa ta'ala syaratnya tentunya. Kemudian ilmu yang dimanfaatkan. Nah, seperti ini, seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ilmu yang dimanfaatkan, orang yang sudah tidak ada lagi, jasadnya sudah tidak ada lagi, tidak bisa ditemukan lagi, tetapi pahalanya terus mengalir, terus mengalir. Demikian pula dengan kita, kalau kita melakukan hal ini, kita ajarkan ilmu yang bermanfaat, jangan pelit-pelit dengan ilmu. Kita paham tentang suatu hukum, kita ajarkan saudara kita, kita ajarkan teman kita, dia paham dengan pengajaran kita, dia mengamalkan itu, pahalanya tetap untuk kita. Misal kita ajarkan kawan kita tentang tata cara berwudu yang benar. Setiap kali dia berwudu, dia mendapat pahala, kita juga mendapat pahala. Padahal kita tidak berwudu, padahal kita tidur di rumah. Pahalanya tetap untuk kita juga. Ya. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjuki kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pelakunya. Masya Allah. Awwaladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakan dia. Nah, ini dua amalan ini bisa dikumpulkan untuk anak kita. Ilmu yang bermanfaat dan anak yang saleh. Kita ajarkan anak kita ilmu yang bermanfaat, dengan sebab itu mereka menjadi saleh. Kita ajarkan ilmu yang bermanfaat untuk anak kita, dengan sebab itu mereka mengamalkannya, dan selama mereka mengamalkannya, pahalanya terus mengalir untuk kita. Masya Allah. Ya. Mungkin kalau untuk teman-teman, saudara-saudara yang lain, mungkin agak sulit kita mengajaknya. Tapi kalau untuk anak kita, kita ajarkan tata cara sholat yang benar, kita ajarkan tata cara wudu yang benar, karena memang mereka dalam tanggungan kita. Karena mereka sudah biasa dengan kita. Luar biasa, ilmu yang bermanfaat dapat. Ya, dengan sebab itu mereka menjadi saleh. Kita meninggal dunia, kita didoakan oleh mereka. Masya Allah. Maka mari kita contoh ya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu minal mukthirina fil hadis, termasuk sahabat yang meriwayatkan lebih dari 1000 hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama Abu Hurairah? Siapa namanya? Tidak tahu. Abdurrahman bin lupa. Anta. Hah? Anta. Tidak tahu. Abu Amsyar juga lupa. Siapa lagi yang lupa mau ditanya? Abu Muhammad Abdurrahman bin Sakhr. Masyaallah. Abdurrahman bin Sakhr. Sakhrin. Itu nama beliau yang masyhur di kalangan muhaddisin, Abdurrahman bin Sakhr. Wa illa fa hunaka khilaf bainal ulama. Para ulama terjadi perbedaan pendapat tentang nama beliau, namun yang masyhur Abdurrahman bin Sakhr. Qala. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik, tayyib. Ya. Tidaklah menerima melainkan yang baik. Karena Allah itu maha baik, maka Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Wa inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala amarul mu'minin, memerintahkan kaum mukminin bima amara bihil mursalin, seperti yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mukminun ayat yang ke-51, Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kata Allah, kulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik, wa'malu saliha, dan beramallah kalian dengan amalan yang saleh. Ini Allah memerintahkan para rasul untuk makan yang baik-baik dan memerintahkan mereka untuk beramal saleh. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-172 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik-baik apa yang kami rezekikan kepada kalian. Jelas apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan kaum mukminin seperti yang Allah perintahkan kepada para rasul, yaitu makan yang baik-baik. Untuk perintah Allah kepada para rasul tadi disebutkan di dalam surat Al-Mukminun ayat yang ke-51. Perintah Allah kepada kaum mukminin untuk makan yang baik-baik tadi disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-172. Tsumma dzakara ar-rajula, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seseorang, tentang seorang laki-laki, yutilu safara, dia melakukan perjalanan yang panjang, melakukan safar yang jauh, perjalanan yang panjang, ash'atha akbaro, rambutnya kusut, pakaiannya berdebu. Rambutnya sudah kusut, pakaiannya berdebu. Biasa orang kalau melakukan perjalanan, kalau safar, yang rapi itu sulit, ya, sulit yang rapi. Walaupun safarnya pakai pesawat, walaupun safarnya pakai mobil mewah, mesti ada yang kusut, ya. Dan itu masing-masing, ya, tergantung orangnya. Ada yang kusutnya tidak terlalu parah, ada yang parah, namanya perjalanan jauh, ya, namanya perjalanan jauh. Nah, ini perjalanannya jauh, ya, panjang perjalanannya. safarnya panjang, rambutnya sampai kusut, ya, pakaiannya berdebu. Kenapa orang ini? Ada apa dengan orang ini? Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkisahkan tentang orang ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yamuddu yadaihi ila sama. Karena ada kaitannya dengan pembahasan kita di sini, orang ini mengangkat kedua tangannya ke langit. Mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, dia berdoa. Ya Rob, ya Rob, ya Tuhan, ya Tuhan. Rob, Rob itu maknanya adalah Al-Khaliqul Mudabbir, yang menciptakan, yang mengatur, ya. Tauhid rububiyah yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wahai yang mengatur alam semesta, wahai Rob, wahai Rob. Ya. Itu. Ternyata dia sedang berdoa. Orang ini sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam safar yang panjang, mengangkat kedua tangannya seraya mengatakan ya Rob, ya Rob. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Apa maksudnya ini? Makannya dari makanan yang haram, minumnya juga dari minuman yang haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya juga dari pakaian yang haram, wa ghudhiya bil haram, dipenuhi dari yang haram semuanya. Semuanya haram. Ini bajunya dari yang haram, celananya dari yang haram, makannya yang masuk ke dalam mulutnya, ke perutnya, barang yang haram, minumnya juga dari yang haram, semuanya haram, dipenuhi dari yang haram. Kalau pakai penutup kepala, penutup kepalanya juga haram, ya. Tapi tidak pakai ini karena rambutnya kusut, diceritakan, ya, diceritakan oleh Rasulullah SAW, rambutnya kusut. Wallahu a'lam bishawab. Semuanya dipenuhi dari yang haram. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana doanya bisa dikabulkan? Bagaimana doanya bisa dikabulkan? Semuanya dipenuhi dari yang haram. Di sini hadis yang agung ini memberikan faedah kepada kita, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk makan yang baik-baik. Allah perintahkan kaum mukminin untuk makan yang baik-baik sebagaimana para rasul diperintahkan oleh Allah untuk makan yang baik-baik. Apa resikonya kalau makanan kita enggak baik? Apa resikonya kalau makanan kita dari yang haram? Resikonya seperti orang ini. Safarnya sudah panjang, letihnya luar biasa, ya. Karena safar itu sebab terkabulnya doa. Ya. Demikian pula mengangkat tangan ke langit sebab terkabulnya doa. Seorang berdoa mengangkat tangannya, ini sebab terkabulnya doa. Demikian pula dia berdoa dengan tawassul, ya Rob, ya Rob, sebab terkabulnya doa. Tetapi di sini bagaimana doanya bisa terkabul? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, semuanya dari yang haram. Ini menunjukkan betapa bahayanya makan makanan yang haram. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, lahmun nabata min sukhtin annaru awla bihi. Daging yang tumbuh dari yang haram, neraka lebih berhak padanya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Semoga Allah jaga kita semua. Semoga Allah jaga makanan kita. Jangan ada dari yang masuk ke mulut kita sedikit pun yang haram. Karena itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya untuk kita, untuk anak istri kita, untuk keluarga kita semuanya. Sangat berbahaya. Maka semangatlah kita mencari rezeki yang halal. Rezeki yang halal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kita baca faedah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Qala Asy-Syaikh, "Inna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah Maha baik, tidaklah menerima kecuali yang baik. Maknanya adalah thayyibun fi dzatihi, thayyibun fi sifatihi. Baik secara zatnya dan baik pula secara sifatnya. Wa thayyibun fi af'alihi, dan baik secara perbuatan-perbuatannya. Wa la yaqbalu illa thayyiban fi dzatihi wa thayyiban fi kasbihi. Dan Allah tidaklah menerima kecuali yang baik secara zatnya dan baik pula secara sifatnya. Secara sifatnya itu maknanya cara mencarinya. Baik secara zatnya, zatnya yang baik memang. Seperti Allah halalkan susu, roti, ya kan? Ini kan halal. Sifatnya yang halal, sifatnya yang baik seperti apa? Seperti cara mencarinya. Mencarinya dengan cara berniaga, jual beli. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Wa ammal khabithu fi dzatihi, adapun jelek secara zatnya, kal khamri, seperti khamar. Seperti khamar, minum-minuman yang memabukkan. Atau jelek secara sifatnya, fi kasbihi, yakni jelek dalam cara mencarinya. Kal muktasib bir riba, seperti mencarinya dengan cara riba. Ya. Fa innallaha ta'ala la yaqbalu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin sebagaimana yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu, makanlah minat thayyibat, dari yang baik-baik, wa'malu salihan, dan beramallah dengan amalan yang saleh." Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-51. Fa'amara Allah Ta'ala lirrusul wa amarahu lilmu'minin. Fa'amru Allah Ta'ala lirrusul wa amruhu lilmu'minin wahidun. Perintah Allah kepada para rasul dan perintah Allah kepada kaum mukminin satu, sama. Perintah Allah kepada para rasul sama, demikian pula perintah Allah kepada kaum mukminin. Apa itu? An yakulu minat thayyibat, makan yang baik-baik. Kita ini kaum mukminin, kita ini beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, ya. Maka makanlah yang baik-baik. Jangan kita makan yang jelek-jelek. Jangan kita makan yang jelek secara zatnya. Jangan pula kita makan yang jelek secara sifatnya. Wa amal khaba'ith, adapun yang jelek-jelek, fa innaha haram, hukumnya haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yuhillu lahum at-thayyibat, dihalalkan bagi mereka yang baik-baik, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan diharamkan bagi mereka yang jelek-jelek. Ya. Tsumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara ar-rajula, menyebutkan tentang seseorang. Alladzi ya'kulul haram, dia makan dari barang yang haram. Annahu tab'udu ijabatu du'aihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan jauh, ya, sulit untuk dikabulkan doanya. Wa in wujidat minhu asbabul ijabah, walaupun di sini ada sebab-sebab dikabulkannya doa. Seperti apa? Yutilus safar, safar yang panjang. Ini sebab dikabulkannya doa. Ash'atha akbaro yamuddu yadaihi ila sama. Rambutnya kusut, pakaiannya berdebu, mengangkat kedua tangan ke langit. Ya Rob, ya Rob. Wahai Rob, wahai Rob. Dan seterusnya. Sebagaimana tadi hadisnya yang telah kita baca. Hadzal rajul ittasafa bi arba'i sifatin. Laki-laki ini tersifat ibadahnya empat sifat. Sifat yang pertama, annahu yutilu safar, dia safar yang panjang. Wa safaru mawannatul ijabati, ai ijabati da'i. Orang yang safar itu besar kemungkinan doanya dikabulkan. Makanya kalau kita sedang safar itu banyak-banyak berdoa. Di antara doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa ketika safar. Perbanyaklah doa ketika safar. Wasaniyatu yang kedua, annahu asy'adza akbaro. Wallahu taala indal munkasirati qulubuhum min ajlihi. Yang kedua, rambutnya kusut, pakaiannya berdebu, tentu hatinya lagi sedih kalau seperti ini. Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ini bisa mengabulkan doa seorang hamba. Asali satu yang ketiga, annahu yamuddu yadaihi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Wa maddul yadaini ila sama min asbabi ijabah. Dan mengangkat kedua tangan ke langit termasuk sebab dikabulkannya doa. Fa innallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yastahyi, malu min abdihi, kepada hambanya, idza rafa'a ilaihi yadaihi, apabila hamba tersebut mengangkat kepadanya kedua tangannya, an yaruddahuma sifran, untuk mengembalikannya dalam keadaan nol. Dalam keadaan nol. Paham maknanya? Dalam keadaan kosong, dalam keadaan hampa. Allah malu untuk mengembalikan tangan tersebut dalam keadaan hampa, dalam keadaan kosong. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Pasti akan Allah kabulkan. Allah malu untuk dikembalikan tangan itu dalam keadaan kosong. Ya. Masya Allah. Makanya kalau kita berdoa, kita angkat tangan kita, angkat kedua tangan kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabih yang keempat, du'a'uhu iyyahu, dia berdoa dengan menyebut ya Rabb, ya Rabb, wahai Rabb, wahai Rabb. Wa hadza tawassulun ilallahi birububiyyatihi, ini tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyahnya Allah. Wa huwa min asbabil ijabah, dan ini termasuk sebab dikabulkannya doa. Ya, ini berdoa dengan menyebut ya Rob, ya Rob, wahai Rob, wahai Rob, maknanya wahai yang mengatur alam semesta. Ini tawassul kepada Allah dengan perbuatan Allah. Ya, tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan Allah. Wahai Zat yang mengatur alam semesta, yang menciptakan, yang mengatur, ya, yang memberikan rezeki, wahai Rob. Demikian maknanya. Walakinnahu la tujabu da'watuhu, namun doanya tidak dikabulkan. Li'anna mat'amahu haram, karena makanannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia dipenuhi dengan yang haram. Fastab'adan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap jauh an tujaba da'watuhu, untuk dikabulkan doanya. Waqala fa anna yustajabu lidzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bagaimana bisa dikabulkan yang demikian itu? Ya. Yustafadu min hadzal hadis fawaid. Diambil faedah dari hadis-hadis ini beberapa faedah. Yang pertama, wasfullahi ta'ala bitayyib. Mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan tayyib. Berarti tayyib ismun min asma'illah, nama dari nama-nama Allah. zatan wa sifatin wa af'alan. Allah subhanahu wa ta'ala baik secara zatnya, baik sifatnya, dan baik perbuatannya. Al-thaniyah, faedah yang kedua, tanzihullahi ta'ala an kulli naqsin. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada padanya sifat kekurangan sedikit. Al-thalithatu, faedah yang ketiga, anna minal a'mal ma yakbaluhu wa minha ma la yakbaluhu. Bahwa yang namanya amalan itu ada yang diterima oleh Allah dan ada yang tidak diterima oleh Allah. Ar-rabi'atu, yang keempat, annallaha ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala amara ibadahu rusul wal mursal ilaihim. Allah memerintahkan, sudah sendat. InsyaAllah kita lanjutkan di waktu mendatang ya. Tidak terasa kalau seperti ini ya. Alhamdulillah. Kita cukupkan sampai di sini. Sudah masuk? Ya. Lihat berapa? Oh, 5 menit lagi. Sebenarnya dikit lagi nih ya. Panggung nih. Nah, tinggal yang nomor 4 ini aja kita teruskan. Yang keempat, Allah Ta'ala amara ibadahu ar-rusula wal mursala ilaihim. Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya, para rasul dan kaum mukminin, an yakulu minat ta'ibat, untuk makan dari yang baik-baik, wa an yashkurullaha subhanahu wa ta'ala, dan untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah nomor 5 sampai 12 kita lanjutkan di waktu mendatang ya, sama hadis yang ke-11. Kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.